Para pendengar yang berbahagia, di akhir tahun 85, Sri Mulat menampilkan episode Madu Racun. Mungkin Anda bertanya, kenapa madu racun? Madu di tangan Juju, racun di tangan Gepeng. Terima kasih. Untuk itu, nikmatilah penampilan Sri Mulat. Permisi, Tante. Tante. Mutar pe wong iki. Masa dari tadi permisi-permisi enggak ada orangnya sih? Tante. Siapa? Saya. Saya siapa? Konde-onde. Ya orang. Oh, tamu. Hah? Tamu. Iya, masa begini lemper. Ini siapa sih? Suaranya seperti saya Gepeng, Tante. Oh, Gepeng. Iya, tuh. Aduh, Peng. Tante. Gepeng. Tante. Gepeng. Tante. Gepeng, Peng. Tante, tuh. Gepeng. Tante. Gepeng, Gepeng, Gepeng, Gepeng. Nah, kok malah jenggang, loh? Enggak, dari tadi saya permisi-permisi, Tante. Baru ngapain sih, Tante? Di belakang, masih masak. Aduh. Kamu dari mana saja sih? Ini pagi-pagi begini kok. Tante, tadi barusan lari pagi. Iya, biasa. Oh, lari pagi. Nah, kalau pagi, Tante mesti lari-lari. Oh. Ya. Apa celananya nggak kekecilan tuh? Kenapa sih kok celana segala yang ditanyakan? Tante gemuk gitu, masa celananya kecil? Saya nah, lihat. Apa-apa. Aduh. Tante amit-amit. Kenapa sih? Ting pecocot gitu. Memang badannya Tante kan gemuk. Ini agak kecil nih bajunya ini. Oh iya. Kamu dari mana? Ini Tante. Kenapa sih? Saya mau ngomong sama Tante. Ngomong apa? Mau pinjam uang? Hah? Mau pinjam uang? Enggak. Enggak punya uang kalau pinjam uang. Bosen aku. Enggak, kapan pinjamnya malah Tante bawa uang saya 3.000 waktu itu enggak dipulangin ah. Kapan ngomong waktu itu aja kamu? Ada apa sih? Enggak, Tante. Saya kamu mau melapor. Kelihatan wajahmu seperti bermuram durja sana kan. Apa itu? Durja. Hah? Bermuram durja. Bermuram durja. Heeh. Nah, apa sih? Siapa sih? Yang bermuram durja saya apa Tante? Wajahmu ku lo wajahmu ku. Iya lho. Saya. Iya. Heeh. Lah sing ngomong wong liya lho apa? Maksud saya begini Tante. Karena saya itu yang mana kan udah pengen kawin Tante. Oh, pengen kawin. Iya. Kawin aja kalau kepengen kawin. Kok jadi tanya sama Tante. Gadis mana yang kau senangi? Ada Tante. Namanya Juju Tante. Bagaimana? Waduh. Cantik bodinya. Bodinya bagaimana? Seperti Tante ini? Amit-amit. Tante itu aduh. Kenapa perutnya sih? Yang mana sih itu? Perutnya yang mana? Itu Tante kalau pakai kudung begini masuk sana itu enggak keruan yang belakang. Jangan ngomong gitu. Yang orang belakang Tante. Yang mana, yang depan yang mana? Cantik anaknya. Cantik Tante. Hidungnya? Hidungnya mancung. Mancung. Mancung mana sama Tante? Mancung Tante, tapi Tante kan mancung ke sana. Kok ke sana kemana? Ke belakang. Kalau Juju enggak. Cakep ya. Iya, bulu matanya Tante. Matanya bagaimana seperti Tante ya matanya? Kocak. Kocak? Matanya kok bisa kocak? Mata kok kocak loh? Kemarin jalan-jalan sama saya itu matanya jatuh Tante. Kamu tuh ngomong kok sembarangan loh, mata bisa jatuh. Enggak, saking kocaknya itu loh. Oh. Bulu matanya itu tebal ya. Kemarin dulu itu pesen sama saya tolong Mas Gepeng beliin bulu mata gitu. Lah saya kapan enggak tahu. Iya. Saya belikan 6 style. 6 style? Iya, langsung dipakai semua. Loh, 6 style dipakai semua? Enggak bisa melek gitu malah merem. Kamu ya terlalu gitu kok 6 style dipakai semua. Tante. Lah ini siapa sih? Tapi batal Tante. Kok batal? Ya gara-gara ada tamu yang lain itu loh Tante. Kok bisa batal? Kamu kan sudah menyintai betul sama si Juju. Oh kan begitu Tante. Jangan nangis. Alah. Alah Duyan. Wah, eh, kau bet. Ben, wah, eh, ini ada apa sih anak ini? Kok, saya kira nangisnya tuh main-main saja. Nggak taunya, ini nangis betul tau nih. Betul. Ada apa kok sampai kamu nangis? Ini loh tante. Maaf. Si cucu mau diambil orang lain. Cucu mau diambil orang lain? Mm-mm. Maksudmu diambil? Ya, saya. Sama saya toh tante. Lah terus cucu bagaimana? Dia sebetulnya juga gak mau. Tapi saya, karena saya mungkin kalah kaya sama dia. Kamu tuh laki-laki kok menangis? Hah? Hah? Memangnya untuk apaan? Lah memangnya wanita hanya cucu seorang, kamu lah, kan ya bisa cari lain. Tante gimana sih ngomong enggak dipikir? Kalau cucu wanita sendirian dikeroyok laki-laki banyak kan rusak. Bukan begitu maksudnya tante, gitu loh. Kok sampai kamu tuh laki-laki menangis malu-maluin aja? Begitu. Siapa itu laki-laki yang lama? Itu dari kecil udah pacaran sama saya. Dari kecil? Iya, seiya sekata. Sejoli sekuda. Sejoli sekuda? Ibarat dia jolinya saya kudanya. Oh iya, iya. Ibarat dia kumbangnya, dia bunganya saya kumbangnya. Sehidup semati. Sehidup gitu. Sehidup semati, iya. Ibarat dia becak saya genjot. Ya, ya kadang-kadang gantian genjotan. Tante mengerti yang kau maksudkan. Tapi itu laki-laki siapa yang berani merampas pacarmu itu, Bang? Nah, itulah. Eh? Kamu kalau kurang enggak, tegas sih. Enggak, kalau enggak keliru waktu itu. Kurang kaya barangkali ya. Datangnya aja pakai sepeda. Loh. Orang kaya datang enggak pakai sepeda? Siapa itu? Namanya Asmuni. Asmuni? Iya. Asmuni? Iya. Orangnya bagaimana sih? Ya pendek enggak, tinggi enggak, gemuk enggak, kurus enggak. Dan terus? Matanya itu melek enggak, merem enggak. Kok melek enggak, merem enggak itu? Pokoknya sedengan lah. Orangnya? Besar ya sedeng, kecil sedeng. Cukupan badannya? Iya. Pendek enggak, tinggi enggak? Iya. Asmuni namanya? Iya. Keriting gitu rambutnya. Oh. Asmuni, kamu kan belum tahu siapa itu nama Asmuni. Ya enggak tahu. Asmuni itu adalah suami tante. Hei! Suami tante. Hei! Suami. Hei! Orang dibilangi malah berteriak. Itu suaminya tante. Iya. Om saya kalau gitu. Loh, ini suami tante yang kedua. Lah kok dia ngelamar Jojo? Lah ya kok aneh betul dia. Dan berani. Dan dia juga betul bilang katanya dia nggak punya istri. Bilangnya bagaimana? Istrinya mati ketelindes becak gitu. Bilang begitu? Iya. Si Asmuni? Istri saya tuh mati ketelindes ayam gitu. Satu truk gitu loh. Bagus. Udah. Mm-mm. Kamu diam, nanti tante yang mengatasi ini semua persoalan. Betul ini? Iya. Itu betul suami apa? Iya, suaminya tante. Tante Pak kan Asmuni kawin itu lagi sama Pak Asmuni itu. Kalau gitu kebetulan dong tante, tolong deh tante. Iya sudah, kamu tidak usah ikut campur. Sama lagi, satu lagi itu yang ngelamar waktu itu. Siapa? Ya temennya Asmuni. Namanya Tarsan. Siapa? Tarsan. Tarsan? Iya. Orangnya tinggi? Tinggi. Besar? Besar. Suka ngemut permen. Kok ngemut permen? Gak tahu tuh dia. Kamu tuh ngomong kok ngemut permen? Gak tahu, dia gak pernah ini sih. Jadi Tarsan ya namanya? Itu teman dari, suami dari teman tante. Bu Ani namanya. Punya istri. Sudah, istrinya Pak Tarsan itu temannya tante. Oh gitu? Iya, gitu. Ini betul. Udah ada tamu. Permisi. Mari. Permisi. Mbak Ani. Ya, apa kabar, Desu? Baik, Mbak. Lama kok enggak pernah kelihatan sih? Iya, di rumah aja. Repot sih. Repot ya. Banyak pekerjaan. Oh iya. Siapa tante? Ini Bu Ani, kenalkan. Oh iya, kenalkan. Ini siapa? Ini keponakan Desu. Saya, Mbak Ani. Kok enggak pernah tahu nama ya? Nama saudari. Namanya gimana? Kok namanya gimana? Siapa? Rumahnya siapa? Namanya siapa? Namanya kok ketawa? Namanya siapa, Tante? Ani Asmara. Oh, Ani Asmara, kenalkan. Iya. LS Pikal. Juara tinju itu ya? Sering dipukulin Nora. Ini memang kalau ngomong iya. Begitu, Mbak Yu. Iya, ini enggak apa-apa. Sopan. Ini temen, apa tuh? Tembem, apa tuh? Ini teman, oh, Tante. Iya, teman. Sering suka ke PKK segala itu. Oh, iya. Dari mana, Mbak Ani? Ini kan saya kebetulan ada waktu. Saya ingin dulan tempatnya Dek Su. Oh, memang sengaja datang kemari. Iya. Saya sudah kangen sekali sama Mbak Ani. Saya juga begitu. Dulu kan pernah ngomong kalau ada ini apa, kalau ada perhiasan apa gitu, iya, kan Dek Su. Iya, Mbak Ani. Mau beli. Oh, iya, ini iya. Kebetulan ini teman saya juga ada. Oh, iya. Pesanan Dek Su dulu itu. Nah, ini persoalan perhiasan dikesampingkan dulu ya, Mbak. Loh, ini ada perlu penting. Kebetulan perlu. Mbak Ani datang kemari. Perlu apa sih? Ini bahaya mengenai suami-suami kita-kita ini, Mbak. Suami? Iya. Ada apa sih ini? Ini suaminya kok ini serius sekali sih, iya. Yusuf. Maaf, Tante. Ini suaminya siapa sih? Ini istrinya Pak Tarzan. Oh, ini. Iya, saya istrinya Pak Tarzan. Oh, kemarin ketemu saya. Oh, ketemu kemarin sama suami saya. Di mana? Di rumahnya cucu. Tanya aja, Tante. Nah, ini keponakan saya ini datang laporan ya. Sama saya, Mbak Ani. Dia kan menyintai cucu yang bernama cucu. Enggak taunya itu Asmoni sama Mas Tarzan tuh datang ke sana juga menyintai, melamar. Melamar itu suami saya. Iya. Ya. Ah, juga sama suami saya. Nah, ngamuk deh. Kok ngamuk kayak apa sih? Berjuang ngamuk semua. Kok ngamuk loh? Ngomong jantung. Saya rasa enggak mungkin suami saya itu begitu setia sama saya kok, Dik Sup. Dia kalau pulang dari kantor langsung pulang. Dan dia kalau mau ada tugas kemana dia ngomong. Enggak pernah suami saya berbuat yang enggak jujur begitu. Oh, enggak pernah serong kanan, serong kiri ya? Enggak tahu sih. Saya yang tahu pasti itu. Nanti salah. Enggak. Namanya Tarzan kan? Namanya Mas Tarzan. Orangnya? Yang mana? Dia mau melamar jeng cucu. Mau melamar iya, jeng cucu? Iya, mau mengawinin cucu. Itu pacar pacar saya itu. Oh, itu pacarnya Gepeng. Iya, iya, pacarnya keponakan saya. Apa mungkin Mbak juga begitu, Dek Sup? Iya, karena coba. Beberapa hari yang lalu dia itu selalu melamun, tidak seperti biasa-biasanya. Itu juga jelas ya. Jelas. Kalau begitu, kalau begitu iya. Jelas. Jelas ya, Dek. Suami Dek saya juga begitu. Saya juga ngimpi kemarin. Mimpi apa, Dek? Disuruh medus saya ini kemarin. Hebat gitu. Ini sudah jelas perbuatan suami-suami kita itu enggak baik. Jangan-jangan ini yang mempengaruhi Mas Asmuni. Ayo, enggak mungkin suami saya itu orangnya hebat. Ini juga begini loh. Mas Asmuni juga seneng sama cucu. Ya. Yang mana Mas Tarzan juga seneng sama cucu. Nah. Padahal itu pacar saya. Jadi jeng cucu itu direbut sama direbut orang dua itu. Saya kan mati. Loh, kok ya mati? Jangan dong, kok mati. Sekarang bagaimana ini bagaimana terserah. Sudah tidak kena dipercaya tuh suami-suami kita ini. Sekarang iya, saya tanya aja deh. Coba. Saya tadinya juga enggak iya, begitu sih. Iya, tadinya ya. Sekarang kalau begini caranya ya. Lah ini saya lagi. Istrimu di sini. Kok di sini, Mas? Apa? Mas. Mama, ini sudah merasa orang laki begini nih. Kenapa? Ini dari mana sih kok berduaan ini? Saya kan baru ini ada urusan sama Mas Asmuni. Kok tumben biasanya enggak sama Mas Asmuni? Lu kan mau mendirikan pabrik. Oh, mendirikan pabrik. Untuk masa depan kita. Pabrik apa itu? Pabrik rujak cingur. Pabrik apa rujak cingur? Pabrik rujak cingur. Pabrik keripok kayak pabrik. Nah ini loh Tata. Tata, ini loh yang ngemot permen ya ini. Mas? Sup. Apa? Kamu kok kenal sama anak muda ini? Oh, tanya. Siapa itu? Tanya, siapa ini orang? Ini bukan orang lain. Ini adalah keponakan saya. Keponakanmu? Ya. Jadi ini keponakanmu? Keponakan saya, Pak. Walah, lele. Alah! Iya. Kemarin lalu lewat rumah gua. Udah, tinggal di sini aja anak ya, kesian. Enggak mau ah. Nanti ini yang mau dijadikan pembunuh bayaran tadi kan ini tadi. Keponakan gue. Lah ya tadi rencana kita gagal kalau gitu. Keponakannya istri gue. Nanti dulu toh, nanti Mas Tarsan. Jangan pura-pura omong-omongan. Yuk, ngapain? Kemarin dari mana? Loh, kok kemarin dari mana? Ke tempatnya Mas Asmuni. Enggak. Bohong. Ketemu sama Mas Asmuni. Iya, di rumahnya siapa? Itu, di rumahnya Doi. Kok di rumahnya Doi siapa sih? Jangan cengengesan loh. Orang laki gak bisa dipercaya. Ngomong terus terang aja, dari rumahnya siapa? Cucu itu siapa? Loh, cucu. Siapa itu cucu itu? Tuh, ketahuan sekarang. Saya sudah bilang padahal, jangan San, cucu itu calonnya keponakannya Supia, istriku. Hah? Saya tak kasih tahu, maksa aja. Aduh, termasuk kamu juga. Siapa? Kamu. Ya, sama-sama. Nanti dulu dong, jangan bilang sama-sama. Lihatnya sama-sama itu kesana sama-sama. Terus aku juga ngelamar cucu. Siapa? Aku malah ngingetkan Pesan. Ngingetkan Pesan, jangan itu. Punyanya gepeng itu ponakannya istri dia. Gobal. Pinter aja jawab kurang laki-laki apa itu. Jangan melibatkan saya tuh. Ya salah satu yang mati gitu loh kan. Bapakan kamu itu. Nanti Mbak Supia maaf. Memang saya kemarin sama Asmuni. Ini semenjak bergaul sama kamu ini loh Mas Tarsan. Ya jangan melawan suami saya. Iya. Saya dipengaruhi terus sama Tarsan. Kamu yang mempengaruhi. Apanya kamu paling pinter mengaruhi orang kamu. Ini pengaruh lingkungan ini loh. Lah itu apa? Di rumah mengatakan setia, iya. Di rumah mengatakan sayang, cinta sama istri, nggak taunya di luar? Kapan? Kamu tahu sendiri atau berita orang lain? Alah, jangan jawab. Cintaku. Jangan yang ngomong siapa? Ada yang ngomong. Siapa itu? Saya. Oh yang ngomong Gepeng? Iya. Sumbernya dari Gepeng? Iya. Kamu juga dari Gepeng? Iya. Ya betul kalau gitu. Mas Asmuni ketemu saya, Pak Tarsan ketemu saya waktu di sana berebut soal cucu. Padahal itu pacar saya, katanya bapak nggak punya istri. Kenyataannya? Yang bilang nggak punya istri siapa? Alah bapak. Saya ada istri satu. Ya, enggak. Dan tidak akan saya tambah. Cintaku hanya sama Ani Asmara. Alah. Enggak. Ah. Saya ngomong apa? Istrinya udah mati, ketabrak ayam. Loh? Ayam sautra. Ketabrak ayam. Nah ini jangan-jangan saya bisa berbuat jahat sama kamu, Peng, kalau begini caranya, Peng. Ya jangan begitu. Kok berbuat jahat? Enggak, saya enggak bisa. Saya ini ada istri saya. Loh, tapi ini Gepeng keponakannya istriku loh. Kamu itu tidak tahu, tapi kalau di hadapan istri saya nanti Tarsan di luar. Tidak usah bertengkar. Enggak bisa. Pokoknya ini kan keponakanku atau pacarnya keponakanku, cucu itu, Pak. Lah iya, Tarsan diinget. Gimana sih? Tarsan ini dieling no ngotot ae. Kamu itu loh. Sampean dia ya gitu loh. Lah iya sama-sama gitu loh. Pokoknya harus sama, Pak. Mana kan kasihan cucu terusan. Terus saya bagaimana ini? Kalau enggak saya enggak sampai enggak dapat cucu lebih baik mati. Loh, ya coba. Jangan topeng. Daripada jangan besok jangan. Mati sekarang juga mati lebih baik mati besok. Jangan kalau keponakanku yang mati aku yang rugi, tapi nah. Kalau kamu yang mati aku enggak rugi, enggak keberatan aku. Ini saya kira gara-gara Mas ini bisa kita berantakan rumah tangga kita. Apakah Bu Supia, Mbak Supia ini percaya dengan Gepeng? Mungkin Gepeng ini gara-gara ini mungkin Eri dengan kemampuan saya sehingga merusak rumah tangga kita. Bisa ya, dibuktikan? Buktikan apa? Kalau perlu jujur dipanggil. Oh, enggak bisa. Itu tidak bisa. Jujur sekarang itu pergi ke migrasi. Panggil aja. Tidak mungkin. Saya panggil nanti jangan malu loh Pak. Dipanggil aja. Jujur enggak ada kok panggil. Alah bapak ngusir saya suruh pergi. Panggil saja. Sudah, kalau dipanggil. Ma, saya telepon. Pulang, Ma. Ada apa pulang? Loh, kok ada orang apa? Salah itu coba, ayo. Kan enggak, kita kan soal kemarin itu kita bicarakan di rumah. Enggak bisa. Loh, kok enggak bisa? Nggak kamu bisa, nunggu siapa? Bukti? Nunggu siapa? Nunggu cucu. Ini jangan-jangan tak pukul kamu di macam-macam. Ayo, ayo. San, biar. Tarsan. Enggak, ini hanya gertaan aja, ini gertaan. Gertaan. Ini rumahku. Ini udah enggak apa-apa. Ini rumahku, kau berkelahi di sini hancur. Saya panggil cucu. Kamu mau manggil cucu? Sekarang juga? Iya. Jangan. Kok jangan? Saya telepon. Di sini ada telepon enggak? Kamu punya telepon enggak? Telepon ada, kabelnya enggak ada. Pinjam sebelah pinjam orang itu kalau sudah salah begitu, Dek Sup. Gepeng pergi. Nah, Mak, Gepeng pergi. Larian. Ini mengadu domba, enggak punya fakta, sehingga takut. Ini lari apa? Lari itu terburu-buru untuk manggil cucu, untuk saksi. Nah, ini loh. Ini cucu ini. Ini tante. Namanya cucu. Kenalkan. Oh iya, saya tantenya Gepeng. Oh, saya cucu pacarnya Gepeng. Pacarnya iya. Gepeng. Iya. Ini cantik ya. Cantik. Cantikan cucu sama tante ya. Iya. Oh, sini kok. Itu istri saya. Nama saya Tarsa. Ah, kemarin udah ketemu. Ah. Bang, jangan bilang saya istrinya Tarsan. Oh iya, oh, saya cucu Mbak. Istri saya. Nah, Gepeng itu keponakanku, cucu. Jadi kamu panggil aku Om ya. Ala gombal lah. Cucu panggil aku Om ya, mulai saat ini ya. Saat-saat tuh. Mas Asmuni sama Mas Tarsan. Saya kira saya tidak menepati apa? Janji. Loh. Itu enggak, Mas. Jadi janji saya jadi sini ini. Oh, jadi sama ya, iya, saya juga sudah setuju rupanya memang ada jodoh sama Gepeng ya. Oh, bukan. Jadi gini loh, Mas. Janji saya dulu. Enggak, kamu tuh milih Tarsan apa milih Asmuni? Loh, kamu tuh. Oh, begitu ya. Begitu ya. Enggak milih Gepeng ini. Sekarang tante. Tante tanya sama Jeng Cucu. Sekarang begini ya, Jeng Cucu. Cucu yang menjalani. Sekarang pilih tiga di antara satu. Oh, jangan. Saya rela kok melepaskan kalau andai kata Jeng Cucu menyintai suami saya. Oh. Nah, buat apa, Mbak? Jadi? Saya tidak akan cinta sama orang lain kecuali Mas Gepeng. Oh, Gepeng. Tak malu kalau begitu. Jadi sebelumnya memang Asmuni mau ganggu sama Dek Cucu? Elah. Oh, mau ganggu? Ya. Oh, termasuk situ gitulah. Gak bisa, saya udah punya doi. Doi kuasan. Kamu sudah kalah gitu masih doa doi. Oh, gak bisa dong. Nah, sebenarnya saya hanya gak mungkin. Kamu jangan ngomong doa doi lagi, itu ada doimu di situ. Ini loh, Cuk. Pokoknya sekarang Jeng Cucu harus kawin sama Gepeng. Ya, tante ya. Merestui. Iya, saya minta. Iya. Enggak ya. Taunya yang mana yang namanya Pak Asmuni. Mm-hmm. Itu enggak taunya itu om saya sendiri, suaminya tante saya ini. Lah yang mana yang ini Mas Tarsan saya ini? Ani ini istri saya. Cinta pertama dan cinta terakhir. Kubalah. Loh, enggak kan saya enggak mungkin mencintai orang. Tadi enggak bilangnya masih tumpah kan enggak ketahuan. Loh kan, enggak kan saya kan enggak pernah. Alah, gombal apa kan kalau enggak ketahuan bagaimana? Wow. Kalau terjadi? Ya itu ya bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Tapi enggak bisa toh, yang aku sudah janji sama kamu bahwa saya enggak. Alah. Udah San, kita itu salah enggak perlu ngotot. Nah, ya enggak? Sekarang kita harus sadar sebab kita itu orang tua. Setelah saya tahu kalau Gepeng itu keponakannya Supia, ya sebaiknya ya memang ini jodohnya antara cucu itu sama Gepeng. Loh iya, enggak apa-apa, enggak apa. Alah, ya. Sekarang aja. Loh, masa saya harus kawin dua? Kan enggak mungkin toh, Peng. Oh, ya. Ya, Maya. Aduh, mama terus aja. Ya, Yang ya. Udah, Cuk. Aku minta maaf ya. Iya, Mas. Heeh, kalau hari-hari yang lalu aku mengutarakan hal yang tidak mungkin terjadi. Ternyata kamu sekarang akan menjadi keponakanku, berarti keponakannya istriku juga, ya. Oke, okay. Perkawinanmu sama Gepeng, biaya nanti biar ditanggung Tarsan. Loh. Tarsan loh. Jangan orang keponakanku kok jadi orang. Jangan. Maaf, Om jangan keluar biaya, Tante jangan keluar biaya. Mas Tarsan jangan keluar biaya, Cek Tante jangan keluar biaya. Jeng Cucu juga jangan keluar biaya, saya juga enggak. Loh, biayanya siapa? Biaya nanti minta urunan masing-masing gitu ya. Masing-masing. Nah yang benar memang sudah begitu. Ya. Saya ingin mengucapkan sepatah kata, boleh kira-kira Dek Cucu? Oh boleh. Berbahagialah bersama Gepeng. Terima kasih. Ini rupa-rupanya memang jodohmu sama Cucu ya Peng ya. Kalau ya. Saya memang saya enggak bisa sama ibunya Doi. Sudah San. Kita harus sadar bahwa kita sudah tua. Mari yang tua-tua seperti Tarsan sama Asmuni ini mundur teratur. Dan persoalan ini kita serahkan sama yang muda, Gepeng sama Cucu. Iya dong, mungkin begitu. Maka dari itu, kalau jadi kumbang jangan ngawur kalau menghisap madu. Harus lihat-lihat, memang Cucu itu madu. Tuh, tapi kan? Ada Gepeng Ini adalah racun bagi kumbang-kumbang, Tarsan dan Asmuni.